Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته dalam kesempatan kali ini Al-Imam Shabuni rahimahullahu taala menukil ucapan dari Al-Imam Zuhri Muhammad bin Muslim, yang di mana kata muallif di sini Az-Zuhri ini imamul a'immah, imamnya para imam pada masanya. Dan salah satu dari ulama ummah di waktunya. Apa yang dikatakan oleh Imam Zuhri yang berkaitan dengan permasalahan ahadis atau nusus ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ala Allahil bayan wa ala Rasulil balagh wa alaina taslim. Nah. Kata beliau rahimahullahu taala, kewajiban bagi Allah al bayan, yaitu menjelaskan. Wa ala Rasuli al balagh, dan kewajiban atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan penjelasan tersebut. Wa alaina taslim. Dan kewajiban kita apa? Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-taslim. Menerima sepenuhnya tanpa ada rasa berat hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Wa yusallimu taslima. Tidak layak bagi seorang mukmin, mukminah, apabila telah Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, untuk kemudian ada pilihan bagi mereka selain apa-apa yang Allah dan Rasulnya putuskan dalam permasalahan agama ini. Dan sudah sepatutnya untuk mereka wa yusallimu taslima. Taslim, Islam berserah diri. Ini makna dari Islam. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya bagi seorang Muslim yang mengaku bahwa dia Islam untuk kemudian tunduk dan patuh di bawah aturan syariat ini. Ini berlaku dalam segala hal. Nah, wa an ba'di salaf qadamul islam la yasbut illa ala qantaratit taslim. Pijakan Islam itu, kakinya Islam, artinya asas, fondasi Islam itu tidak akan kokoh kecuali di atas jembatan taslim. Artinya Islam seseorang itu kalau mau kokoh, mau benar, itu kuncinya cuma satu, yaitu menerima dengan sepenuh hati. Dia mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Tidak mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Dia tetap menjalankan ketaatan tersebut. Perintah tersebut. Dia tetap menjauhi larangan tersebut. Intinya itu. Disuruh ikhlas, terima ikhlas. Disuruh sholat, sholat. Dilarang untuk marah, tidak marah. Kecuali dalam perkara yang di situ layak untuk marah. Disuruh zakat, zakat. Dan yang lainnya. Nah, termasuk bagaimana seorang muslim bersikap tentang ayat-ayat mutasyabih, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin sudah lihat bersama kita, bahwa namanya agama Islam itu tidak akan datang dengan sesuatu yang di luar atau dianggap mustahil oleh akal. Tetapi terkadang ada beberapa perkara yang akal itu tidak mampu untuk menjangkaunya. Yaitu akal bingung. Tapi tidak ada yang mustahil. Akal tidak akan, ketika akal tersebut akal adalah akal yang sehat, tidak akan ada sesuatu pun yang datang dari agama ini, kemudian akal yang sehat tersebut mengatakan bahwa perkara ini mustahil. Nah. Qala akhbarana Abu Tahir ibn Khuzaimah. Qala haddasana Jaddi al-Imam. Qala haddasana Ahmad ibn Nasr. Qala haddasana Abu Ya'qub al-Hunayni. Qala haddasana Kathir ibn Abdillah al-Muzani an Abih. An jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ad-dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba qila ya Rasulullah wa manil ghuraba qala alladhina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah. Hadis artinya, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguhnya agama ini datang, muncul, pertama kali, itu dalam keadaan asing dan akan kembali asing, sebagaimana pertama datang. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Maka kemudian, dikatakan kepada Rasulullah, siapa itu orang-orang yang asing, wahai Rasulullah? Yaitu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku sepeninggalku. Dan mereka mengajarkan sunnah-sunnahku ini kepada hamba-hambanya atau hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh mu'alik di sini, hadis dengan lafaz seperti ini adalah hadis yang dhaif. Terkhusus di bagian akhirnya. Tetapi di awal hadis, badal Islam ghoriban ini hadis yang sahih. Ya, tetapi dengan lafaz persis seperti ini, ini adalah hadis dhaif. Tapi perlu antum ketahui, yang namanya hadis dhaif itu tidak melazimkan kemudian maknanya salah atau keliru. Ketika para ulama berbicara hadis ini dhaif, hadis ini mungkar, hadis ini matruk dan yang lainnya, itu berbicara hal-hal yang terkait dengan sanad dan ada yang berkaitan dengan matan juga. Tetapi hukum asalnya ketika ulama menghukumi suatu hadis itu dilihat dari sanadnya. Hadis dhaif sangat memungkinkan isinya benar. Tetapi kita perlu ketahui bahwa hadis ini dhaif. Mengapa? Dengan kita mengetahui hadis ini dhaif, maka lafadz hadis ini tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi makna hadis terkadang itu benar. Bagaimana? Karena memang makna tersebut ternyata datang maknanya, ya. Datang di ayat-ayat atau di hadis-hadis yang lainnya. Seperti itu. Sehingga jangan kemudian terlalu antipati dengan makna hadis dhaif. Contohnya ini, hadis ini dhaif. Lafadz dengan seperti ini tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata maknanya benar. Mengapa? Datang hadis lain yang menjelaskan dan mempertegas makna ini. Faham tuh ya ikhwan? Paham ya? Hadis dhaif itu tidak mesti maknanya pun salah, tidak. Ya, tapi keabsahan hadis tersebut ini yang tidak benar disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maknanya jangan kemudian kita langsung ketika kita mendengar hadis dhaif ini berarti maknanya juga sudah. Kalau tidak, dilihat dulu. Ketika maknanya ternyata mencocoki hadis-hadis yang lain atau bahkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita katakan maknanya benar. Tapi kita jangan mengatakan bahwa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penjelasan hadis ini sudah lewat bersama kita. Ketika tanya siapa itu orang-orang asing, adalah orang yang menghidupkan sunnahku setelah peninggal aku. Dan memang benar seperti itu. Kita ahli sunnah wal jamaah teranggap asing. Ketika orang lain sudah meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ghuraba ini. Wanitanya bercadar, yang laki-lakinya melihara jenggot, tidak mau isbal, bersikap keras kepada ahlul bid'ah, dan yang lainnya. Nah, dari sunnah-sunnah yang ada, cara makannya, cara tidurnya. Nah, kalau kita, budaya kita mungkin untuk menghormati orang tua yang ada di bawah kita dengan menundukkan badan, ternyata yang demikian ini bagian dari sujud, maka ya, tidak mungkin kita mengikuti adat yang menyelisihi agama. Maka kita tidak melakukan itu. Asing. Manusia menganggap ini orang gak sopan. Tapi gimana lagi? Karena hal tersebut terlarang. Inhina'ur ra's, menundukkan kepala, itu sebenarnya oleh para ulama itu bagian dari sujud. Makanya ketika Bani Israel, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wadukhulul baba sujjada, ya, itu tidak kemudian mereka diperintah masuk itu dalam keadaan sujud. Nah, ini ayatnya seperti itu. Masuk engkau dalam keadaan sujud. Itu kemudian sujud yang kita ketahui, dia jalan. Tidak. Nah, tidak melulu seperti itu. Ar-ruku itu bagian dari sujud. Inhina'ur ra's itu bagian dari sujud. Nah, ini. Sunnah yang memang akhirnya mau tidak mau kita harus laksanakan. Memang benar. Apabila terkait dengan sesuatu yang mustahab, terkadang boleh untuk ditunda pelaksanaannya sampai manusia memahami sunnah tersebut. Kita tidak akan mungkin di masjid-masjid kita, kaum muslimin sekarang ini, untuk kita kemudian menjalankan sunnah memakai sendal dalam masjid. Ini kita bisa dikira orang Kristen. Di beberapa tempat, ada seseorang yang mengaku muslimah memakai jilbab ternyata masuk ke masjid memakai sendal. Orang mencurigai. Al-muhim, sunnah-sunnah seperti ini yang sifatnya tidak wajib ditunda pelaksanaannya sampai manusia memahami. Kita menjelaskan kepada mereka, ketika mereka telah paham, kita laksanakan. Nah, taib. Qala akhbarana Abu Abdillah Al-Hafid qala sami'tu Abul Hasan Al-Karizi yaqul sami'tu Ali ibn Abdul Aziz yaqul sami'tu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam yaqul Al-muttabi' li sunnah kal qabit al-jamr wa huwa al-yawma indi afdalu min darbis sayf fi sabilillah. Katanya Al-Qasim Abu Ubaid berkata rahimahullahu taala, orang yang mengikuti sunnah itu perumpamaannya seperti seorang yang memegang di atas bara api. Bagaimana kira-kira menurut Anda? Kita memegang bara api ini. Bisa dibayangkan betapa ujiannya berat. Betapa tantangannya besar ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa huwa al-yaum indi Bagiku sekarang di hari ini, itu lebih utama dari mengayunkan pedang fisabilillah ketika jihad. Ini di zaman beliau. Di zaman kapan? Masih abad-abad baru, abad-abad Islam. Bagaimana kalau beliau rahimahullah ta'ala melihat kondisi manusia di zaman sekarang? Yang sudah sangat jauh dari sunnah. Dan ucapan beliau ini rahimahullah ta'ala pada hakikatnya bersumber dari sebuah hadis yang dihasankan oleh ulama. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, Al-qabidu ala sunnati, na'am. Sayati ala nasi zamanun, al-qabidu ala sunnah, au sunnati, kal-qabidi ala al-jamr. Au kamakol Mustafa alaihi salatu wassalam. Orang, kata beliau alaihi salatu wassalam, akan datang nanti di satu zaman, seseorang yang berpegang teguh dengan sunnahku ini, seperti seorang yang memegang bara api. Nah, betul-betul susah. Illa man yassarallah. Kecuali memang yang Allah beri kemudahan. Betul-betul banyak rintangannya. Betul-betul banyak ujiannya. Tetapi di awal-awal ujian tersebut, pasti setelah itu ada jalan keluar dan kemudahan. Ujiannya besar. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini, ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hal yang ini saya sampaikan dan berkaitan dengan ini sebetulnya. Kita mengetahui ad-din. Agama Islam, as-sunnah, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak. Bukan hanya yang bersifat zahir. Bukan hanya dari cara penampilan. Bukan hanya dari sisi cara makan dan cara berjalan. Kemudian juga cara berpakaian. Tetapi mencakup lebih jauh dari itu semua. Bagaimana kita berakidah? Bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita bermanhaj? Antum perhatikan sekarang. Sangat mengherankan orang-orang yang mengaku katanya salafi. Kita sudah lewat sekarang beberapa permasalahan yang termasuk bagian dari usul. Pokok-pokok dari ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Terkait dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan Allah dilihat nanti di yaumul kiamah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba. Antum sekarang perhatikan. Bagaimana ada seorang yang mengaku salafi ahlu sunnah, kemudian bisa bermesraan dengan orang-orang yang mengingkari sunnah, membenci sunnah, bahkan dalam permasalahan usul. Antum mengatakan jamaah tabligh. Dalam permasalahan, kak antum kalau tanya kepada mereka, di mana Allah? Dan kebanyakan dari kelompok-kelompok ustaz yang lainnya, apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Mereka mengingkari keberadaan Allah itu di atas langit. Mengingkari. Mengatakan ada di mana-mana dan yang lainnya. Kemudian datang hadza miskin, orang yang mengaku salafi ini, kemudian bisa bermesraan dengan tablighi seperti ini. Manhaj apa? Metode bagaimana? Manhaj siapa yang dia tiru? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seperti ini? Nah. Ini yang pertama. Yang berikutnya ya ikhwan, termasuk bagian dari agama Islam, termasuk bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Terkait dengan permasalahan bagaimana kita mengatur hati kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Kita sekarang hidup di zaman yang sudah begitu banyak kelompok-kelompok yang masing-masing pada hakikatnya mengajak manusia kepada an-nar. Yang ini mengajak kepada memberontak pemerintahan kaum muslimin. Yang ini mengajak kepada nyembah kuburan. Yang ini mengajak kepada pengingkaran ahadis. Nah, kita sudah kehabisan waktu untuk kemudian kita ini masih berkutat pada seputaran permasalahan di antara ahlu sunnah. Ketersinggungan. Nah, kekecewaan kepada saudaranya. Sakit hati. Coba, hal-hal ini semua, itu ada sunnahnya. Bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita, itu ada sunnahnya. Maka jangan lupakan pula hal-hal ini bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sudah bukan zamannya untuk sekarang kita ini ahlu sunnah saling sakit hati, tersinggung. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang permasalahan ini, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tajassasu, wala yang lainnya banyak. Jangan saling kalian hasad, jangan saling kalian ini bercerai-berai. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman. Naam, wala tanazau, fatafshalu, watadhabari hukum. Naam, jangan kalian saling berselisih. Jangan kalian ini saling bercerai-berai, maka dengan itu kekuatan kalian akan hilang. Ada sunahnya. Bagi orang yang merasa salah cepat meminta maaf, ini bagian dari sunnah. Orang yang melihat saudaranya tampaknya, kok seperti ini ya, mengecewakan. Ini ada caranya, ada sunahnya. Tabayun, bertanya, memastikan. Kita sudah mengetahui semua kisah bagaimana Umar bin Khattab. Ketika anak beliau, Hafsah, ditinggal meninggal oleh suaminya, kemudian ditawarkan kepada siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Tawarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diam. Yang Utsman karena habis meninggal istrinya. Yang Abu Bakar ditawari diam. Sempat ada kecewa. Tapi kemudian bukan kecewaan yang berlarut-larut yang dengan itu akhirnya menyebabkan kerenggangan dalam ukhuwah. Yang di sini perlu kita perhatikan bahwa Umar menangkap perbuatan Abu Bakar ini secara zahirnya itu ketika itu seolah-olah mengecewakan hatinya. Tapi ternyata ada maksud. Makanya di sini pentingnya tabayun. Ini bagian dari agama Islam. Nah, kita memastikan suatu khabar. Jangan membuka celah bagi syaitan. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling semuanya. Ketika khawatir, sahabatnya berprasangka buruk kepadanya langsung mengatakan, Inna Sofia. Dijelaskan. Nah, pun kita dituntut untuk tidak bersuudzon kepada saudara kita ketika tampaknya, wah ini gak mau salam ke ana, ini sudah gak mau senyum. Jangan bersuudzon seperti ini. Itu Abu Bakar. Jelas. Di Umar bertanya, menawarkan. Nah, ternyata Abu Bakar ada maksud lain. Ya kan? Anda sudah tahu kisahnya ya? Nah, ternyata Rasulullah sudah membicarakan Hafsah. Kata Abu Bakar, kalau seandainya aku mengetahui bahwa kalau seandainya Rasulullah tidak menginginkan, saya aku akan ambil Hafsah ini. Tapi aku mendengar Rasulullah telah membicarakannya, menginginkannya. Di sini. Tidak berlarut-larut. Kekecewaan-kecewaan hati itu cukup 3 hari. Kalaupun terpaksa harus kecewa. Kalaupun terpaksa harus marah. Nah, selepas itu dosa besar. La yahjurul muslimun akhahu fawqa thalas. Naam, wa man hajar akhahu fawqa thalas tsumma mat dakhala an-nar. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Hadis sahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Hadis sahihkan oleh Syekh Mukbil dan yang lainnya. Enggak sah, enggak halal seorang muslim untuk kemudian menghajar, tidak mau berbicara, saling marah, tidak mau tegur sapa. Enggak boleh sebetulnya. La yahil hukum asalnya. Tapi Islam paham. Allah subhanahu wa ta'ala paham hati-hati manusia karena Allah yang menciptakannya. Memberi rukhsah. Memberi keringanan. Karena memang hati manusia diciptakan mudah untuk kemudian tersinggung dan yang lainnya. 3 hari saja. Lebih dari 3 hari, kalau orang itu masih berbuat seperti itu, kemudian dia mati, terancam masuk neraka. Disebut oleh para ulama, bahwa perbuatan menghajar saudaranya, dalam permasalahan dunia, bukan dalam permasalahan agama dan manhaj, lebih dari 3 hari, ini kabirah minal kabair. Dosa besar. Yang pelakunya terancam masuk dalam an-nar. Seperti itu. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Antum lihat sekitar kita. Untuk kemudian kita bandingkan syiahnya, rawafidnya, mu'tazilahnya, khawarijnya. Kemudian kita masih sempat. Untuk kemudian kita ini saling sakit hati berlama-lama, ketersinggungan. Banyak perkara-perkara seperti ini pada hakikatnya salah paham. Nah, merasa saudaranya tidak mau tegur sapa. Ketika ditanya, Bulan, antum ini gak mau nyalamin dia. Ada masalah? Enggak Ustaz. Enggak ada masalah. Kenapa gak salam? Yang mana Ustaz ya? Waktu itu kemarin. Wah, anda betul gak lihat Ustaz Afwan. Anda mau. Ini banyak seperti ini. Al-mu'minil mu'min kalbunyanya syuddu ba'duhum ba'da. Nah, seperti bangunan saling menguatkan. Masalul muslimina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bil humma was-sahar. Permisalannya kaum mukminin dalam permasalahan saling merahmati, saling bergaul di antara mereka, saling menguatkan. Itu seperti tubuh yang satu. Apabila ada bagian tubuh yang sakit, ya, coba, maaf-maaf saja, lagi apa infeksi, sampai bernanah, besar. Dan memang betul. Tada alau sayur jasad bil humawasah. Yang merasakan sakitnya apa cuma ini aja? Seluruh badan kan gak bisa tidur, ya kan? Demamnya seluruh badan, bukan bagian itu saja. Ini permisalannya seorang muslim dengan yang lainnya. Nah, maka nasihat ya ikhwan buat diri anda pribadi dan antum semuanya. Serta sampaikan kepada ahli sunnah yang lainnya. Khalas. Gak perlu berlarut-larut dalam permasalahan ketersinggungan. Ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh beliau tadi, berpegang teguh dengan sunnahku itu seperti berpegang teguh dengan bara api dari segala sisinya. Termasuk permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita amalkan. Memang kita manusia yang banyak keliru dan kesalahan. Maka dari itu jangan merasa paling benar. Maka dari itu terima nasihat. Maka dari itu cepat bertaubat, minta maaf ketika salah. Pun sebaliknya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwan rahimani rahimakumullah. Terkait dengan sunnah ini pula. Ana ingatkan satu perkara lagi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Kaum laki-laki itu pemimpin, pengayom, pembimbing bagi wanita. Wanita yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, istausu binisa khaira. Berbaik-baiklah, berwasiatlah dengan baik kepada wanita. Karena al-mar'atu khuliqat min dil'ir rajul. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan tulang rusuk itu bengkok. Ini wanita. Yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan juga bahwa wanita itu penghuni neraka paling banyak. Ini ra'aitu kunna aksara ahlin nar. Begitu juga wanita nisful din wa nisful akal. Setengah agama dan setengah akalnya. Allah ciptakan mereka dalam kondisi seperti dengan hikmah yang luar biasa. Tapi jangan diikuti setengah-setengahnya itu. Kita sebagai kaum laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, jangan terbawa dengan kelemahan wanita. Jangan kemudian kita bertasyabuh dengan mereka, para wanita yang lemah akal dan agamanya. Ketika datang permasalahan dari istri-istri kita tentang fulan atau fulana, tentang pondok atau tentang anak-anak yang lainnya, bisa jadi terkadang khabar tersebut benar. Tetapi hati-hati, cara penyelesaiannya bukan dengan mengikuti cara-cara kewanitaan. Yang di situ kebanyakan wanita illa man rahimallah. Banyak main emosi, perasaan, tidak, harus ilmiah. Karena itu sudah mendengar nasihat dari asatidz. Atau mungkin dari nukilan-nukilan para ulama yang berkaitan dengan ini. Jangan sampai kemudian kita ini malah mengikuti para istri-istri kita yang akhirnya memperparah keadaan. Nah, kita harus stop. Kelemahan itu harus kita luruskan. Bukan malah kita terbawa kelemahan tersebut. Atau sebaliknya misalnya, ketika istri itu benar dalam permasalahan ibadah misalnya dan yang lainnya, maka kita dukung. Tetapi dalam hal-hal yang memang cara-cara tidak benar. Ya ikhwan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpinnya, pengayomnya, pembimbingnya, bukan malah terseret. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ada di antara anak-anak dan istri-istri kalian sebagai musuh dari kalian. Musuh ada. Tahu artinya musuh bukan kemudian berperang dengannya, tapi menyeret kepada hal-hal yang keliru. Nah, ini Allah sebutkan. Begitu juga Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya untuk mengetahui bahwa wanita seperti itu. Dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu Wa Taala membimbing Rasulullah SAW untuk mengancam istri-istri mereka dengan at-talak, dengan perceraian. Nah, ketika mereka istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, wa in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinata fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sirahan jamila. Kalau kalian menginginkan bukan jalannya Allah dan Rasulnya, kalian mau dunia, mau perhiasan, ta'al, mari, sini. Ini anak, tak kasih. Setelah itu, maaf. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya sudah, sampai sini hubungan kita. Ini. Seperti dia segan-segan. Diancam. Ini istri-istri Nabi. Kita sudah mengetahui bagaimana kisahnya dari Nabi Ibrahim. Ketika melihat perempuan dari atau istri dari anaknya dengan hanya beberapa ucapan saja, ditanya bagaimana khabarnya engkau bersama Ismail tersebut, dijawab ya begini, begini dan begitu, keluhan dan keluhan, bilang ya ghayyir atabatabahu, bilang ya ke suamimu, suruh ganti itu palang pintunya, suruh cerai. Kita di sini tidak berbicara bahwa kita bermudah-mudahan dalam mencerai istri, tidak. Tapi yang perlu kita ketahui, bahwa seorang suami dituntut untuk bisa mengayomi, bukan semakin terbawa dengan istri. Nah, dan ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahim tum ya ikhwan, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami kita semua, dan tolong sampaikan ke istri-istri kita permasalahan ini. fitnah. Jangan sampai ada seseorang yang kemudian dengan itu syaitan bisa masuk untuk kemudian merusak. Salah satu sebab mengapa sihir itu menjadi dosa yang paling besar, karena sihir itu bisa menceraiberaikan seorang dengan yang lainnya. Nah, ketika ukhuwah ini tercerai-berai, hilang kekuatan. Dan hati-hati dengan permasalahan sakit hati. Antum yang di Karawang sini sudah tahu ya, bagaimana itu ceritanya dulu asas itu. Hah? Awalnya apa bilangnya? Ada yang ikut ketika tahkim. Ana sudah terlanjur sakit hati, Ustaz. Nah, ini sakit hati diikuti akhirnya sekarang. Hati-hati dengan sakit hati. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Karena apa? Ya. Bentar, yang pertama itu siapa? Itu pelakunya laki-laki atau perempuan? Pertanyaannya apa? Apa hukumnya? Ya. Nah, seorang laki-laki, alas sahih, sholatnya di mana? Di masjid. Walaupun sebelum jam 5, jam 4 misalnya, atau jam setengah 5, dia ketinggalan dari sholat jamaah di masjid, tanpa uzur syar'i, haram. Gak boleh. Kalau pekerjaannya emang bisa, artinya bisa ditinggalkan, harus dia meninggalkan pekerjaan dulu. Seperti itu. Termasuk tadi masalah salat zuhur. Nah, tidur. Nah. Berarti dia enggak jamaah di masjid. Nah, tidak ada masjid di situ. Nah, tapi ada azan. Ada azan. Ada. Nah, antum tahu dalam surat apa itu? Dalam kondisi peperangan saja. Nah, itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih diperintahkan untuk berjamaah. Itu perang zaman dahulu, bukan perang sekarang ya. Perang sekarang masih mending. Jarak jauh. Walaupun kan ada yang jarak dekat, tapi seringnya sudah jarak jauh. Lah kalau perang zaman dulu bagaimana? Ya sudah, pedang ketemu pedang kan gitu ya. Itu masih Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berjamaah, salat berjamaah. Enggak boleh. Harus. Maka dari sini disebut para ulama, termasuk orang kondisi safar, hukum asalnya salat berjamaah tetap wajib. Nah, kecuali dia dalam keadaan payah, kepayahan dan yang lainnya, maka silakan, tapi hukum asalnya salat berjamaah itu wajib. Nah, barakallahu fiik. Khalas. Infadlikum ya ikhwan, tolong nasihat tadi yang pertama saya sampaikan buat diri ana dan antum semuanya, tolong camkan betul-betul. Ana berharap setelah hari ini kita bersama-sama bertahun bekerja bakti untuk membangun dakwah ini. Nah, selesai ya ikhwan. Manajemen kolbu ini penting, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Tolong yang kita punya istri, dibimbing. Nah, diarahkan. Bengkok, perempuan itu bengkok. Seperti itu. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.